Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fin. Orang banyak tidak mengeluarkan harta yang wajib yaitu zakat, banyak. Tapi mengeluarkan harta dalam urusan yang melupakan diri kepada Allah dalam kebatilan lebih banyak. Sebenarnya tidaklah ada bedanya ya, enggak mengeluarkan harta atau mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Itu enggak ada bedanya, sama jeleknya. Sama dengan begini, inti enggak kasih orang miskin makan. Sama sekali. Orang kelaparan. Ada orang enggak ngasih orang miskin makanan tapi ngasih kucing makan. Dibiarkan itu makan berikan kepadaku kucing, padahal ada saudaranya sendiri masih kelaparan. Kira-kira mana yang lebih jelek? Sama jeleknya ini. Ini tidak mengeluarkan sama sekali, yang ini mengeluarkan bukan pada tempatnya. Apalagi mengeluarkan harta dalam urusan batil, urusan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Banyak orang mencari barokah dari Allah. Tapi mereka cuma menganggap barokah itu di beras, di harta, barokah itu di perdagangan, di makanan. Karena itu mereka menumpuk-numpuk, duitnya ditumpuk-tumpuk karena berkah. Berasnya, tanahnya beli berkah, itu berarti tambah tanah, tambah luas tanahnya, tambah berkah, tambah banyak duitnya, tambah berkah. Sebenarnya kalau dia mau cari berkah, ibadah. Di ibadah itulah dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan di harta benda dalam urusan dunia. Tapi itulah Allah yahfad, manusia ini sudah dalam keadaan bingung, kata Habib. Dia tidak pernah meneliti untuk urusan akhirat sama sekali. Gimana dia ketika kembali di hadapan Tuhannya bawa apa? Enggak mikir, enggak diteliti. Padahal pasti kembali. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti di hari kiamat kamu akan menghadap kepada Allah, enggak ada yang ditutupi, semuanya jelas. Gimana kalau Allah mengetahui kamu semuanya itu? Dan Allah Maha tahu apa yang kamu telah perbuat, apa yang ada dalam hati kamu. Inilah sebab buta hati. Pada hakikatnya manusia itu buta bukan karena buta mata aja. Ada kalanya buta matanya tapi ibadahnya bagus. Dapat melihat matanya sehat walafiat, hati buta. Dia tidak tahu arah yang hak. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matanya yang buta tapi hatinya yang mata hatinya yang buta. Kadang-kadang manusia telah melalui umur 60 tahun atau lebih atau kurang dikit, tapi dia belum masuk dalam shofnya orang-orang mukarrabin. Dia tidak masuk dalam golongan orang-orang solehin, padahal sudah sekian puluh tahun. Dia tidak menggadaikan umurnya untuk kebahagiaan selama-lamanya di akhirat. Dia tidak menggunakan umurnya sebagai kendaraan untuk menyampaikan dia ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi umurnya hanya digunakan untuk makan yang nikmat, tidur yang nyenyak, hiburan dan lain-lainnya. Lagad dha'a umrun. Benar-benar telah menjadi hilang umur ini, sia-sia. Padahal sa'atun minhu tushtara bimin issamai wal ardi ayyatadhi'ati. Sesaat aja jika kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka nilainya lebih mahal daripada isi langit dan bumi. Hah? Disia-siakan begitu saja. Ada satu hadis begini. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal soleh dari kiamat. Alhamdulillah jika kamu ucapkan dengan benar. Subhanallah walhamdulillah, dua kalimat itu jika kamu ucapkan akan memenuhi isi langit dan bumi. Inti itu isi langit dan bumi, sak debu-debunya, sak pasirnya, sak tetesan airnya, semuanya dihitung berapa jumlahnya. Pahala yang kamu dapatkan dengan bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi, kata Rasulullah. Disia-siakan begitu, hanya sekalimat itu saja jika kamu ucapkan dengan penghayatan, itu lebih berharga daripada itu semuanya. Tapi kamu sia-siakan untuk lupa kepada Allah. Ala nafsi falyabki man dha'a umruhu wa laysa lahu minha nasibun wala sahmu. Maka hendaknya menangisi dirinya sendiri. Orang yang telah menghabiskan umurnya, telah berlalu umurnya, tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian daripada wilayah nikmat ibadah yang pernah dirasakan oleh al-arifin billah, orang-orang dekat kepada Allah. Inti merasa beruntung apanya untuk? Karena bisa bangun rumah, karena bisa beri kendaraan. Apanya keuntungan kamu? Kamu gak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh arifin billah. Kamu gak mendapatkan derajat wilayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak bisa menikmati ibadah. Hah? Bukankah itu satu kerugian yang besar? Apa nilainya dunia kamu semuanya, tapi kalau kamu tidak mendapatkan nilai itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Tangisi diri kamu. Kehilangan uang 1 juta ini nangis. Tapi kehilangan magom, kehilangan ilmunya salaf, kehilangan tarikhnya salaf, kedudukan yang pernah dicapai oleh salaf, inti gak pernah menangisi diri kamu. Belum lagi digunakan untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukan Habib Abdullah Al-Haddad yang pantas, yang layak nangis. Kita yang pantas nangis. Tapi inilah orang yang tidak punya pikiran. Lakin maunaki atibar wala itiat, orang yang enggak sadar seperti kita ini. Tapi Abdullah Haddad telah merasakan apa yang telah dirasakan oleh nenek moyangnya, oleh datuk-datuknya, sehingga beliau berkata mawarithuhum fina wa fina ulumuhum, warisan mereka sudah di aku, ilmunya mereka sudah di aku, wa asraruhum, sir-sir mereka juga ada di aku. Kemudian dikatakan Al-Habib bin Wahdat berkata, tidaklah Allah menurunkan inzal di dalam Al-Quran, kalimat anzala yunzilu, menurunkan, kecuali juga Allah menyebutkan berkah di dalamnya. Contoh, ini kebanyakan ya. Wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka. Aku turunkan dari langit, turunkan ya, air yang diberkahi. Nah, air hujan. Karena itu orang-orang dulu itu kalau ada hujan ditadai airnya, dibuat minum karena berkah binasil Quran. Al-Walidullahirhamu kalau ada hujan itu bawa panci besar itu, itu ditadai, itu diminum airnya, itu berkah binasil Quran. Ma'an mubarakah, itu rizki paling halal, itu rizki paling halal air hujan. Nggak pernah terjemah oleh tangan manusia ini. langsung Allah turunkan dengan gudrahnya. Hah? Jadi orang-orang dulu begitu ya telitinya ya. Hah? Kita cari berkah itu hujan biarkan begitu saja mengalir begitu airnya. Tapi orang-orang dulu ditadai karena masih ingat itu dulu. Jadi setelah ditadai, nah, itu nanti disaring. Barangkali ada debu atau apa gitu, itu disaring, itu dibuat minum gitu. Ya. Dan awalnya dulu kalau ada hujan gitu pasti hujan-hujan. Jadi disempatkan dirinya untuk hujan-hujan kalau di rumah ya. Dulu rumah sini pagar gitu. Kalau ada hujan, dia hujan-hujan. Kenapa? Untuk menyambut ma'an mubarakan tadi itu. Air yang Allah turunkan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ayat yang lain, dan ini Al-Qur'an adalah dzikir yang aku turunkan yang penuh dengan berkah. Allah turunkan Al-Qur'an penuh dengan berkah. Hah? Turunkan lagi itu ya. Jadi Quran penuh berkah. Nanti cari berkah, baca Quran yang banyak. Wirid supaya banyak berkah, tapi Quran enggak dibaca. Wirid. Quran itu adalah Allah turunkan penuh dengan berkah. Walhasil setelah Allah menyebutkan berkah, tapi manusia banyak enggak ngerti berkahnya enggak? Padahal berkah itu di Quran, di yang lainnya. Karena itu Allah menyatakan walakinna aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan manusia enggak syukur. Setelah itu ada ayat lagi menyatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia enggak ngerti, artinya bodoh. Setelah itu Allah menyatakan walakinna aktsarun nasi la yu'minun, kebanyakan manusia enggak beriman. Setelah itu Allah menyatakan wa aktsarum la ya'qilun, kebanyakan manusia enggak punya akal. Fahum la yafqahun, mereka memang enggak faham. Karena itu dalam baca Quran renungi ayat-ayat Quran maknanya, hayati dan laksanakan perintah Allah Subhanahu, perintah Al-Qur'an. Sadarlah kamu dengan nasihat-nasihat Al-Qur'an. Jauhi larangan-larangan Al-Qur'an. Jangan kamu jauhi Qur'annya. Enggak dibaca, enggak dimengerti, enggak dipelajari. Sampai di dalam Al-Qur'an dikutip ucapan Nabi. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata si Rasul, ya Tuhan, kaumku sudah meninggalkan, enggak ngereken lagi dengan Al-Qur'an. Kemudian beliau mengutip ucapan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir berkata kepada anak-anak beliau. Dengarkan baik-baik. Abdullah bin Husain bin Thahir berucap kepada anak-anak beliau. I'malu mithl a'mali fala aghal minha. Laksanakanlah seperti amalku, jangan dikurangi. Hah? Pesannya gitu. Nurut abah, ikuti apa yang dilakukan oleh abahmu, jangan dikurangi. Solu kama solati, solatlah sebagaimana aku solat. Dan seterusnya. Ini persis pesannya Nabi kepada para sahabat, shollu kama raaitumuni, salatlah sebagaimana kamu menyaksikan aku salat. Dan memang itu yang dipesan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Terus demikian salafnya kita itu, dari Rasul kepada Zainal Ali, Siti Fatimah, kepada anak cucunya, sampai kepada datuk-datuk kita semuanya, mereka selalu berpesan ikuti aku. Orang tuanya berpesan ikuti aku, kakeknya berpesan ikuti aku, sampai ke kakeknya mereka yang ujung, Rasulullah ikuti aku, sampai perintah Allah ikuti Nabi. Gak ada yang gak ngikuti mereka. Karena itu jangan sok pandai, jangan sok pinter. Inti baru bisa baca kitab, baru mugodimah, itu pun banyak yang salah. Nahunya kacau, bahasa Arabnya kacau, enggak ngerti. Ahsan i'tiraf, ngaku kalau enggak ngerti, baru baca dua hadis udah ngeritik. Belum khatam, belum lihat syarahnya. Satu pesannya, ikuti titik. Inti ini ibarat orang yang buta, jangan ngotot. Kalau orang yang buta itu enggak tahu arah, enggak tahu jalan, nurut sama orang yang ngelihat, dituntun sama orang yang ngelihat. Ini loh, mau ke masjid nih, masjid. Ngotot di sebelah sana, di sana rel sepur, ketabrakin deh. Salah kamu juga begitu. Mereka orang yang sudah telah sampai ke tempat tujuan, mereka tahu semuanya. Mereka ahli Quran, mereka ahli hadis, mereka ahli fikih, mereka ahli semuanya. Inti buta, enggak tahu apa-apa. Inti ini dituntun, nilo torigohnya, nilo madhabnya, nilo akidahnya, nilo dibuatkan semuanya. Inti ini dituntun, inti ini buta, ikut aja, jangan ngotot inti. Ngikuti timur, ngikuti barat, ngikuti dari sana, ngikuti dari sini. Orang buta ngotot. Akhirnya keliru jalur, rel sepur dilalui, amblas inti. Celaka jadinya. Seharusnya inti nurut. Nah, salaf ini nuntun supaya kamu sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Karena itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum 'an syai'in fastanibuhu kullah." Jika aku merintahkan kepada aku satu perkara, maka laksanakan semampu kamu. Urusan yang sunnah-sunnah semampunya. Tapi dalam urusan yang aku larang, tinggalkan semuanya. Jangan didekati. Agama gampang sekali. Nikmat jadi punya agama Islam ini, enggak ada tekanan. Salatnya cuma 17 rakaat. Ringan. Enggak tunggu itu pun masih dibagi. Subuhnya cuma 2 rakaat, Dzuhur, Asar 4 rakaat, Maghrib hanya 3 rakaat, Isya 4 rakaat, 17 rakaat dibagi 5. Waktu nggak nunggu inti, anak kecil kuat melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan dalam setahun, 360 hari, cuma 29 hari, paling top 30 hari. Itu pun masih ada sahurnya, ada puasa, ada bukanya. Nggak nunggu inti, kucing kuat kalau mulai subuh sampai maghrib nggak makan. Agama yang enteng gitu. Nabinya yang hebat, nabi yang terbaik, pemimpin seluruh para nabi, yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, dan kamu diangkat menjadi sebaik-baik umat. Ya Allah, nikmatnya ini semuanya, kenapa enggak kamu pertahankan? Karena itu, di sini kita mendapatkan banyak nasihat ya. Cari berkah itu jangan dihitung dengan harta. Belum tentu tambah harta berarti tambah berkah, tapi dari ibadah. Tambah ibadah berarti tambah berkah. Inti keluar dari sini, kok kerjaannya inti tambah tapi ibadahnya inti kurang, gak berkah itu namanya. Kalau inti keluar dari sini, ibadahnya tambah, majelis ini berkah bagi kamu. Majelis ini berkah bagi kamu. Kemudian bagaimana Allah SWT mengaitkan berkah itu pada makhluknya, khususnya daripada yang Allah turunkan. Jadi berkah, air aja berkah kok. Ma'an mubarokan, air itu berkah, apalagi orang soleh. Air dikasih berkah oleh Allah, apalagi orang soleh. Masa gak dikasih berkah? Apalagi dari cucu Rasulullah, masa gak ada berkahnya sama sekali? Berkah. Cuma jangan dihitung dari harta. Sekali lagi itu berkah. Hadir kasih dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamun ala ikhwanina wal ahibbati. Salamun ka anfasis saba fil latafati. Wa kal miskina syaran ittahubbu bitaybatin. Nusaymatu wadil munhana haythu habbati. سلام على الأحباب أنا تباعدت منازلهم عنا فعن غير جفوة فإن لهم في القلب ذكرا وموضعا وهم نصب عين القلب في كل حالة إذا ذكرت أوقات وصل تصرمت لنا بربى نجد وأوطان طيبة ومجتمع الأحباب في كل مربع بأسمار أنس من حديث الصبابة بكت عين قلبي بالدموع وبالدماء فوا حسرتي حتى أموت بحسرتي ووالها في يا حزن قلبي ولوعتي على جيرة من خير عرب وجيرتي ولي أمل في معشر وبقية حباهم إله العالمين بنظرتي وخصصهم بالقرب منه وبالرضا وبالنور والفتح المبين ورحمتي وخصص في الدين منهم بفضله زيادة إحسان وألقى في رأفتي سليل الشيوخ العارفين معادن السرائر والإرفان أهل الولاية لنا منهم نعم صلة ومحكم الروابط في أحكام علم الطريقة فعنهم أخذنا واكتبسنا حقائق الطرائق عن صدق وصفو مودتي فبالحق فلنأخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة فيا أحمد الخير المبارك يا ابن من سما بعلو القدر بين البرية فعن عدروس السر بعد أفيفه إلى الشيخ قطب العارفين الأئمة هل ابن أبي بكر الإمام ملاذنا وعمدتنا في نقل علم الحقيقة بأبياتك الغر التي قد نظمتها تذكرت أوقاتا خلت للأحبة وكم بعثت لي من شجون وحركت كوامن أشواق بقلبي ومهجتي Fadum fi salahin na'imal bali salihas sarairi maghmural mujudi binafhati wa salla ilahi kullama habbatis sabab ala al